Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Ma'asyiral muslimat al hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat para pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullahu jami'an mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga. Dari mulai kita terbangun dari tidur sampai detik ini sudah tidak terhitung besarnya rahmat dan nikmat karunia Allah tabaraka wa taala kepada kita, dan itu hanya akan bisa dilihat oleh orang-orang dengan imannya dan hatinya, basirahnya yang terbuka, karena sangat banyak orang yang melalui rahmat dan nikmat Allah tiada tara dan tiada terhingga namun basirahnya mati sehingga matanya tidak bisa melihat besarnya rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala yang telah dan sedang dan akan dia rasakan. Bukankah ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah tabaraka wa taala setelah ditidurkan itu adalah nikmat yang tiada tara. Dunia beserta isinya dengan seluruh isi-isinya tidak sebanding dengan nikmat kehidupan itu. Bukankah ketika mata kita masih bisa melihat itu adalah nikmat Allah yang tiada tara? Bukankah ketika kaki dan tangan kita masih bisa digerakkan itu adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara? Bukankah di antara kita sekarang ini mendengar suara itulah nikmat Allah yang tiada tara. Bukankah kita sudah berbicara dan kemampuan lisan kita untuk masih bisa mengaturkan, menghaturkan dan menyampaikan keinginan hati, bukankah itu adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara? Subhanallah, jantung masih bergerak, paru-paru masih bernafas, sehingga mulai dari bangun tadi saja sampai detik ini kita sudah memiliki beraneka ragam nikmat Allah yang lebih mulia dan lebih hebat daripada dunia dan seisinya, dunia dan seluruh kenikmatannya. Akan tetapi kebanyakan manusia buta disebabkan hatinya buta. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Bukan mata yang ada di kepala yang buta, akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di dalam dada, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quranul Kirim. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga benar-benar kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan, dan bukan hanya ucapan lisan yang tidak terbukti di dalam amalan, karena Allah hanya akan memandang amal, bukan memandang ucapan kita yang kita ucapkan. Sesungguhnya memproklamirkan bahwa kita pengikut Rasul amatlah mudah. Dengan lisan menyatakan bahwa kita mencintai Rasul amatlah mudah. Jangankan itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi memproklamirkan diri mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Bahkan mereka mengatakan diri mereka adalah anak-anak Allah. Orang-orang yang sangat dicintai Allah. Wa qalatil yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Yahudi, kami adalah anak-anak Tuhan dan kamilah kekasih-kekasihnya. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi karena perbuatan mereka, mereka adalah al-maghdubu alaihim, orang-orang yang sangat dimurkai Allah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Kirim, la'annahum, kami laknat mereka. Namun secara lisan mereka justru mengatakan hal yang 180 derajat terbalik daripada apa yang sebenarnya terjadi. Maka jangan kita meniru orang-orang yang lisannya tidak sama dengan amalnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini, kembali kita bersama Kitabut Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa rahima jami'a ulama'il muslimin. Masih di dalam bab tafsir at-tauhid wa syahadati la ilaha illallah, yang di pagi hari ini, di subuh hari ini insyaallah kita mengambil dalil yang keempat daripada lima dalil yang dibawakan oleh Syekh Ibn Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, di dalam bab tafsirut tauhid. Dan berulang-ulang kita sampaikan bahwa tauhid bukan hanya mujarradul qawli bil lisani faqat, tidak hanya sekedar ucapan lisan, la ilaha illallah cukup. Kalaulah ucapan lisan la ilaha illallah cukup, la nafa'a al munafiqina fi ahdir rasuli sallallahu alaihi wasallam, niscaya orang munafiqin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanfaat untuk mereka ucapan la ilaha illallah itu. Imam salat mereka adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik salawatul mafruḍah, salawatul jum'ah, wal a'yad, salat Jumat, salat-salat Id, imam mereka Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersantap sahur, berpuasa, berbuka bersama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad, mengangkat senjata bersama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bermanfaat untuk mereka ucapan la ilaha illallah ketika mereka melanggarnya dengan hati dan perbuatannya? Al-jawab, tidak bermanfaat. Maka la ilaha illallah tidak semata-mata ucapan lisan, tetapi dia adalah moto kehidupan yang harus kita jalani sampai akhir hayat, dan harus kita jaga sampai akhir hayat. Oleh karena itu Allah letakkan dia pertama sebelum sholat. Semua kita tahu rukun Islam pertama kali syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ada orang yang berbicara mengagung-agungkan sholat, ketahuilah la ilaha illallah di atasnya keagungan itu. Kalau ada orang yang berbicara mengagung-agungkan puasa, pembicaranya tidak salah. Namun orang yang bertauhid mengatakan la ilaha illallah lebih agung daripada itu. Kalau ada orang yang rajin mengajak berpuasa, mengisi hari-hari dengan puasa, dengan rukuk dan sujud, tidak salah, bagus sekali. Namun ketahuilah, orang yang bertauhid mengatakan pembahasan tauhid di atas itu semuanya. Keagungan tauhid di atas itu semuanya. Oleh karena itu bagaimana mungkin hal yang teragung di dalam agama Islam disepelekan oleh banyak kaum muslimin, bahkan disepelekan oleh sebahagian orang yang menyatakan dirinya da'i untuk umat Islam, tidak mau bicara tauhid. Buka seluruh rekamannya, bicara sesuatu yang bukan tauhid. Mereka mengatakan urusan tauhid, urusan da'i yang lainnya, urusan saya urusan akhlak. Subhanallah. Apakah akhlak lebih mulia daripada tauhid? Sehingga sangat pantas dibahas terlebih dahulu, dibesar-besarkan tanpa tauhid. Apa manfaat akhlak tanpa tauhid? Seorang musyrikin terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Terkenal dengan akhlaknya yang luar biasa. Kedermawanannya, pemaafnya, pedulinya kepada sesama. Ketika ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anha wa ardhaha kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia di neraka padahal begitu masyhur budi pekertinya yang luar biasa? Nabi kita SAW menjawab, li'annahu lam yakul yauman rabbi firli yauma tab'atu ibadak. Karena dia tidak pernah satu hari pun dalam hidupnya mengatakan, wahai Rabbku, ampuni dosaku di saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Orang yang tidak bertauhid, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Orang-orang kufar, wa in fa'alu ma fa'alu minal khairat, walaupun mereka melakukan hal-hal yang besar daripada apa yang kita anggap kebaikan, Mereka melakukannya untuk dunia, bukan untuk Allah. Mereka melakukannya untuk maslahat duniawi mereka. Dan apa yang mereka sembunyikan di dalam dada, Allah tahu. Walaupun kita tidak melihatnya. Kalaulah itu adalah kebaikan yang benar-benar kebaikan, dan tidak ada kebaikan kecuali yang diniatkan karena Allah. Kalau itu benar-benar kebaikan yang benar-benar kebaikan, tidak mungkin Allah tutup pintu hidayah daripada mereka. Allah memberikan hidayah kepada orang yang pantas mendapatkan hidayah. Dan Allah menutup hidayah kepada orang yang tidak pantas mendapatkan hidayah. Karena Allah ma'adil. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang pas tanpa ada kezaliman dan kesalahan. Maka manakala kita melihat orang-orang yang katanya akhlaknya baik, budi pekertinya baik, santun, ramah tetangga, tidak pernah ini, tidak pernah itu, dan ternyata Allah tutup darinya pintu hidayah, pahami bahwa dia sangat tidak baik. Karena Allah tahu bahwa dia tidak baik. Wafat di atas kemusyrikan dan ke neraka untuk selama-lamanya, tanpa boleh ada keraguan. Kalau kita melihat seseorang yang wafat di atas kekufuran, bukan Islam, tak boleh ragu. Penduduk yang kekal di neraka bertambah satu lagi di saat dia wafat. Oleh karena itu, ana sangat tidak setuju bagi sebagian orang yang mengatakan akhlak orang kufar itu lebih hebat daripada umat Islam. Karena tidak ada yang hebat kecuali diniatkan karena Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Adapun kebaikan yang tujuannya adalah dunia, habis di dunia dan tidak akan sampai ke akhirat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dalil yang keempat daripada tafsir la ilaha illallah wa qawluh, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah. Terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, dan di antara manusia yaitu orang-orang musyrik. Maksudnya orang-orang musyrikin yang tidak boleh ditiru. Karena tauhid mereka nihil, dihancurkan oleh syirik yang mereka kerjakan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Orang-orang di antara manusia, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah. Inilah dia syirik. Inilah dia yang merontokkan la ilaha illallah, ketika seseorang telah menjadikan sesuatu, apapun sesuatu itu, setara bagi Allah. Nid, setara bagi Allah. Sehingga Allah memiliki, sesuatu itu juga memiliki. Allah mendapatkan dari dirinya, sesuatu itu juga mendapatkan dari dirinya. Sehingga ada tandingan bagi Allah dalam dirinya. Dan Allah paling tidak suka disekutukan. Paling benci disekutukan. Karena hanya dia yang memberi. Kenapa meminta kepada yang lain? Karena hanya dia yang menjaga. Kenapa meminta penjagaan kepada yang lain? Karena hanya dia yang memberikan rahmat. Kenapa minta rahmat kepada yang lain? Ketika hanya dia satu-satunya memberi, harusnya hanya kepada dia satu-satunya meminta. Ketika hanya dia satu-satunya yang membentengi kita dari mara bahaya, harusnya permintaan perlindungan kepada mara bahaya hanya kepada dia satu-satunya. Namun ketika hanya dia yang memberi satu-satunya, kemudian hamba meminta kepada yang lain, Allah paling murka dan paling benci dengan sifat ini, dengan perilaku manusia seperti ini. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya kesalahan manusia terbesar, bahkan lebih besar daripada sekedar meninggalkan sholat. Kita tidak meremehkan dosa meninggalkan sholat, tapi ini lebih berbahaya daripada itu. Jangan tadikan untuk Allah apapun sebagai tandingan. Namun bahasan kali ini tentang tandingan bagi Allah yang ada dalam ayat ini adalah berikutnya, yuhibbunahum kahubbillah. Tandingan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini, yaitu mereka mencintai. Tandingan-tandingan bagi Allah itu, sekutu-sekutu bagi Allah itu, mereka cintai itu seperti mereka mencintai Allah. Lihat, la ilaha illallah berhubungan dengan cinta, tidak hanya ucapan lisan. Jauh di dalam dirimu yang terdalam harus ada la ilaha illallah di sana, karena cinta berasal dari hati. Ternyata orang-orang musyrikin yang Allah bahas dalam ayat ini, yang Allah sampaikan dalam ayat ini, yang Allah berikan peringatan kepada kita, jangan ikuti mereka dalam ayat ini, mereka adalah orang yang melanggar la ilaha illallah di dalam cinta. Orang yang melanggar tauhid di dalam cinta. Cinta harus ifradullah, harus Allah satu-satunya yang dicintai. Ini orang yang bertauhid. Adapun kecintaan kepada sesuatu selain Allah, tabi'un limahabbatillah, harus hanya cabang. Mengikut cinta Allah. Karena Allah menyuruh kita mencintainya, kita mencintainya. Karena Allah mencintainya, kita pun mencintainya. Karena Allah memfitrahkan kita untuk mencintainya dan mengakui dalam syariatnya, kita pun mencintainya. Segala-galanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sementara mereka yang Allah bahas dalam ayat ini tidak. Mereka mencintai sesuatu yang Allah tidak perintahkan untuk cintai. Bahkan, menjadikan cinta mereka kepada sesuatu itu justru setara dengan cinta mereka kepada Allah. Sehingga di dalam rasa cinta mereka, mereka telah berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwasannya tafsir tauhid luas. Tidak hanya rukuk dan sujud, tidak hanya menegadahkan tangan dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada selain Allah, bahkan di dalam hati. Di sana sudah bisa terjadi tauhid, mengesakan Allah satu-satunya, dan di sana bisa terjadi syirik. Di dalam hati sudah ada tandingan bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau ada cinta kepada Allah dan ada cinta kepada tandingan bagi Allah, itu sudah membuat orang tidak lagi muslim. Apatah lagi kalau cintanya kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Kita sebut apa orang seperti ini? Di sini Allah menyatakan ada cinta itu. Kepada Allah ada. Namun setara. selevel dengan cintanya kepada selain Allah daripada sekutu-sekutu yang dia yakini itu. Dan orang tidak mencintai sesuatu sekutu bagi Allah melainkan ada keyakinan bahwa sesuatu itu memberikan sesuatu kepadanya seperti Allah memberi kepadanya. Kalau tidak, untuk apa dia cintai? Apa alasan mencintai? Karena ada curahan-curahan sesuatu, dan semua itu adalah tipuan iblis belaka. Yang hakiki tidak ada. Mereka mengatakan bahwa sesuatu selain Allah bisa memberikan kebaikan kepada mereka, bisa mengampuni dosa mereka, seperti keyakinan mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa memberkahi rumah, mencurahkan kedamaian, ketentraman, bisa mengampunkan nanti di sisi Allah tabaraka wa ta'ala di hari akhirat, memasukkan pengikutnya ke surga. Sehingga mereka besar karena mereka cintai Nabi Isa. Setara dengan mereka mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Dan lihat bagaimana ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengkufurkan mereka di dalam Al-Quran. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam. Lalu bayangkan kalau seandainya ada orang yang mencintai sesuatu lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Dan bayangkan lebih parah lagi orang yang mencintai sesuatu dan tidak ada cintanya kepada Allah. Sejelek apakah mereka di sisi Allah? Bayangkan. Mereka yang tidak kenal Allah. Yang mereka tahu hanya dewa. Dalam keyakinan mereka hanya dewa. Hanya api. Hanya tidak bisa kita sebut saking banyaknya. Dan mereka tidak tahu ada Allah. Diberitahu. Allah sampaikan kepadanya kebenaran. Dengan jalan yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan dan takdirkan. Namun mereka tidak mau menerimanya. Dan itu pasti. Allah tidak akan azab di neraka. Kecuali orang-orang yang telah sampai kepadanya seruan dakwah yang benar. Dan Allah telah sampaikan kepadanya. Bagaimanapun cara Allah menyampaikan kepadanya, Allah Maha tahu. Namun dia menolaknya. Adapun orang yang benar-benar tidak sampai kepadanya dakwah, tidak tahu karena memang tidak sampai sama sekali, Allah berlaku adil kepada mereka. Dan ujian keimanan bagi mereka, khusus seperti mereka, bagaikan orang-orang yang tidak sampai kepada mereka seruan Rasul. Di masa kekosongan Rasul di permukaan bumi antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dunia kosong daripada kenabian dan kerasulan. Ujian untuk mereka di akhirat, ujian keimanan. Namun orang-orang yang sudah sampai kepadanya seruan dakwah, sudah sampai kepadanya risalah, sudah sampai kepadanya Islam, namun dia tolak, mereka penghuni neraka untuk selama-lamanya waliyadu billah. Kemudian Allah sebutkan tentang tauhidnya orang-orang yang beriman. Setelah Allah menyatakan syiriknya orang-orang yang tidak bertauhid, setelah itu Allah sebutkan bagaimana kalau orang yang bertauhid itu bagaimana. Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih bersangatan cinta mereka kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab beliau, fatauhidul mahbubi alla yata'addada mahbubuh. Mentauhidkan seseorang yang dicintai, mengesakan dalam cinta seseorang yang dicintai, alla yata'addada mahbubuh, jangan sampai ada berbilang yang dicintai itu. Jangan sampai berbilang. Berbilang bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Jangankan tiga atau empat atau yang lainnya. Dua saja sudah berbilang, jangan sampai. Lalu beliau mengatakan, setelah beliau berbicara panjang, beliau katakan, hendaknya cinta seorang insan kepada selain Allah, wa antakuna mahabbatuhu li ghairillah tabi'atan li mahabbatillahi ta'ala. Kalau toh harus mencintai, akan mencintai sesuatu selain Allah, maka jadikanlah cinta kepada selain Allah itu adalah cabang dan mengikut cinta Allah. Fala yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Maka kecintaan seorang hamba terhadap sesuatu itu karena Allah memerintahkan dia untuk mencintai itu. Maka berhati-hati di dalam tauhid, yang khusus dalam bab ini adalah sesuatu yang ada dalam hati kita bernama cinta, dan cinta itu adalah pokok utamanya tauhid. Pokok utamanya penghambaan diri kepada Allah adalah cinta. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga di dalam kitab beliau yang lain, bahwa cinta itu bagaikan kepala burung, yang sayap kiri dan kanannya adalah al-khawfu wal-raja, sayap satunya adalah takut, dan sayap satunya adalah rasa harap yang sangat besar. Namun kepalanya adalah cinta. Huwal ba'ith ala kulli syai'. Kalau kita lihat masalah cinta ini, itu yang membuat kita bergerak atas apapun. Yang membuat kita bergerak untuk sesuatu, karena cinta itu. Maka orang yang bergerak untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, harusnya yang membangkitkan ibadah itu adalah cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini bahasan panjang masalah cinta sebagai motor penggerak utama daripada ibadah. Namun bahasan kita adalah dalam cinta yang dia adalah kesyirikan. Orang-orang Quraisy bukan tidak tahu Allah. Ada Allah di tengah-tengah mereka. Ada Allah dalam bahasan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan memberikan nama anaknya Abdullah, hamba Allah. Dan ayah Nabi kita Muhammad SAW diberi nama oleh kakeknya dengan Abdullah, hamba Allah. Namun anaknya yang lain diberi nama Abdul Uzza, hambanya Uzza. Sekutu bagi Allah dalam keyakinan dan kecintaan orang-orang Quraisy, terjadi kesyirikan. Namun Allah tabaraka wa ta'ala berbicara tentang orang-orang Quraisy di dalam Al-Quran, di saat datang petaka besar, mereka lupakan seluruh sesembahan selain Allah, mereka hanya ikhlas kepada Allah. Pertanda ada Allah dalam hati mereka, ada Allah di dalam peribadatan mereka, Jangan anggap orang Quraisy itu bagaikan orang yang tidak kenal Allah, penyembah-penyembah dewa, penyembah matahari, penyembah api. Tidak, beda. Orang Quraisy lebih dekat dengan gambarannya dengan orang-orang Nasara dan orang Yahud. Mereka mengenal Allah namun bersertaan dengan kesyirikan. Mereka meminta kepada Allah, ya. Meminta kepada selain Allah juga, ya. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau orang Quraisy itu ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang punya langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Siapa yang mengatur seluruh urusan? Wa man yudabbirul amr? Mereka akan menjawab, Allah. Lalu untuk apa semua sesembahan-sesembahan ini? Mereka mengatakan, mereka agar mereka dekatkan kami kepada Allah. Berarti orang Quraisy kenal Allah. Karena agama Nabi Ibrahim walau telah berubah di kota Mekah dengan adanya kesyirikan, yang pertama kali membawanya adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai, akan tetapi agama itu masih ada. Masih berefek. Masih ada bekas-bekasnya di kota Mekah. Nah, jadi kecintaan mereka kepada Allah ada. Namun mereka juga memiliki kecintaan kepada sesembahan selain Allah Rabbul Izzati wal Jalal, dan itu yang Allah tidak suka. Dan itu yang Allah sangat benci subhanahu wa ta'ala dari perbuatan hamba. Oleh karena itu dakwah Nabi Muhammad, tinggalkan semuanya. Tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan Hubal, tinggalkan mana? Tinggalkan berhala-berhala yang diibadati di sekitar Ka'bah ini. Enggak ada ini semuanya, enggak ada. Enggak ada yang bisa memberikan nafkah kepada kalian, tak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kalian, tak ada yang bisa menahan mudarat dari kalian, tak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kalian, tak ada yang mendengarkan seruan kalian kepadanya, tak akan bisa menjawab seruan kalian kalau mereka dengar. Enggak ada, ini bohong semua ini. Hanya Allah satu-satunya. Itu yang mereka tidak mau. Dan dengan berhujjah bahwa mereka tidak bisa apa-apa, kalah. Karena di hati mereka sudah ada keyakinan Allah satu-satunya yang mengatur urusan. Akhirnya mereka berhujjah dengan hujjah aslafuhum, pelaku-pelaku kesyirikan sebelum mereka. Hujjah kalau sudah kalah, argumentasi kalau sudah tidak bisa ditegakkan, hujjahnya hujjah orang-orang terdahulu. Begini kami temukan orang tua kami, mau gimana lagi? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika sudah dikatakan kepada mereka ikuti yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab, bal nattabi' ma alfaina alaihi abaana, kami cukup untuk mengikuti apa yang sudah kami terima dari orang tua kami. Subhanallah. Dan ini berlaku sampai hari ini, hujjah hanya ngikut orang tua. Seluruh hujah yang lemah, yang tidak bisa menegakkan argumentasinya di depan kebenaran ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, coba lihat, pada akhirnya akan kembali kepada hujah. Begini kebiasaan kami. Begini yang kami terima dari orang tua kami. Begini yang kami terima dari tetua-tetua kami. Begini yang kita terima dari pemuka-pemuka masyarakat kami. Begini yang kami terima dari buya-buya di kampung kami. Habis. Allah bantah dengan bantahan yang sangat tegas di dalam Al-Quran. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun orang tua mereka enggak faham apa-apa dan tidak mendapatkan hidayah, harus diikuti juga. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, awthaku oral imani al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah ketika Anda cinta hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Dan benci hanya karena Allah. Cinta dan benci bahasan yang sama. Kalau itu dicintai berarti lawannya dibenci. Itu iman yang paling kuat. Itu akidah yang paling kuat. Semuanya karena Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi di dalam perkataan beliau. Jangan jadikan cinta kepada apapun kecuali hanya mengikut kepada cinta kepada Allah. Dan masing-masing kita kalau ingin menyempurnakan tauhid kita, kita harus introspeksi diri kita dalam cinta. Kita melakukan sesuatu itu, kita dekat dengan seseorang, kita ingin mengerjakan sebuah amal, alasannya apa? Kalau memang jawabannya adalah karena Allah, fabiha wa ni'mat, alangkah bagusnya, nikmat yang luar biasa. Kita bersahabat dengan seseorang, kenapa kita bersahabat dengan dia? Apa motivasi saya untuk dekat dengan orang seperti ini? Kalau jawabannya karena dia mendekatkan saya kepada Allah, berarti cinta kita kepadanya, hubungan kita dengannya terjalin lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimahullah. Dalam firman Allah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman, iman mereka lebih bersangatan kepada Allah, lebih hebat, karena mereka mengesakan Allah dalam ibadah. Dan mereka mengesakan Allah dalam kecintaan itu. Nabi kita tercinta Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih. Apabila kita melihat sejarah beliau, dan kita benar-benar melihat hati beliau, semuanya kepada Allah. Semuanya lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sampai-sampai seperti yang terjadi pada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa arda, ketika seseorang telah mengucapkan La ilaha illallah, kemudian masih dibunuh oleh Usamah bin Zaid, Rasul marah luar biasa. Karena sudah Allah, dia sudah menyatakan sesuatu tentang Allah, tentang La ilaha illallah. Padahal itu musuh. Musuh yang sedang bertempur dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun dia dalam kondisi kalah. Sebelumnya ingin membunuh Usamah bin Zaid. Namun karena kalah, Allah takdirkan kalah dan dia ingin dibunuh oleh Usama, tiba-tiba ucapkan La ilaha illallah. Musuh ucapkan La ilaha illallah di saat genting. Tetap Nabi tidak setuju. Usama melayangkan senjatanya kepada musuh itu. Kenapa? Semuanya karena Allah. Kita pun berperang karena Allah. Bukan karena dia makhluk yang... Bukan. Dia memusuhi Allah, makanya dimusuhi. Kalau Allah sudah dia sebut, hilang permusuhan. Hilang kebencian. Begitulah Nabi kita tercinta Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih, ingin membawa manusia kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Jadi orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah karena mereka mengesakan Allah dalam kecintaan. Namun di dalam tafsir juga disebutkan, maksudnya orang beriman bersangatan cintanya kepada Allah, cinta mereka kepada Allah melebihi cinta orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Menunjukkan besarnya cinta orang yang beriman kepada Allah. Allah mengatakan orang musyrik mencintai berhala, orang beriman lebih lagi cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalal. Salah satu maknanya adalah itu. Orang-orang yang beriman bersangatan cinta mereka kepada Allah karena dibandingkan dengan kecintaan musyrikin kepada berhala, kepada tandingan Allah, maka orang beriman tidak bisa dikalahkan. Cinta mereka kepada Allah luar biasa. Ini maksud daripada ayat, dan di sini kita kembali membuat kesimpulan bahwa tauhid, syahadat la ilaha illallah, tidak hanya ucapan lisan. Setiap hari kita bergerak karena cinta, dan motivasi cinta orang yang beriman itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhidnya yang luar biasa. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini secara syarah daripada dalil yang keempat daripada dalil tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya bagian akhir daripada bab ini, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah memudahkan kita untuk hidup di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan agama Allah adalah agama tauhid, agama yang jauh daripada penyekutuan kepada sesuatu selain Allah. Dan umat Islam adalah ummatut tauhid, umat tauhid, dan umat para nabi adalah umat yang bertauhid. Dan agama yang paling kuat dan paling kokoh dan dasarnya yang paling kuat, yang paling besar adalah tauhid. Sehingga jangan pernah menyepelekannya, dan jangan pernah mengira bahwa dia adalah sesuatu yang tidak besar. Dia adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan sampai detik-detik terakhir daripada kehidupan kita. Semoga Allah hidupkan kita di atas tauhid, dan wafatkan kita di atas tauhid. Dan Allah, semoga Allah kumpulkan kita di akhirat bersama pejuang-pejuang tauhid, dan tentunya para nabi dan para rasul adalah pemimpin-pemimpin mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.